الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mari kita lanjutkan membaca surah Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Qala syarih rahimallahu taala wa qawluhu wa yatahaqqu li ahli jannati. Di sini takhsis ahli jannati bi dzikri. Hanya penduduk surga yang disebutkan melihat Allah. Yafhamu minhu, maka bisa dipahami meniadakan melihat Allah dari selain penduduk surga. Dan tidaklah dilakukan bahasanya penduduk surga melihat Allah mereka di surga. Ini yang pertama. Wa katalika, demikian juga mereka melihat Allah di mahsyar sebelum masuk surga, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditunjukkan, ini adalah kandungan firman Allah Ta'ala, wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, dan penghormatan mereka di hari mereka berjumpa dengan Allah adalah salam. Catatan kaki. Nah. Qala Syekhul Islam wa min ahli sunnati man qala qahu illa qulina fi tahiyyati fa huwa min ru'yati. Qala ibn Fatwa fi Filipinati samitu Aba Amrin Az-Zahidi Aba Umar Az-Zahida Al-Mughawiyah yaqulu sami'tu Abu al-Abbas Ahmad bin Yahya Sa'dan yaqulu bi qawli wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ajma'a ahli al-lughati anna liqa'a hadina la yakunu illa mu'ayyanatan wa nazratan bil absari. Qala ibn al-Qayyim wa hasbuka bi hadha al-isnad nati sihatan. Tapi kalau Muhammad bin Ibrahim al-Waziri fil Awasim wal Qawasim mukiran di bin Qayyim itu Abu Umar al-Zaid al-Lughawi Syekh bin Fatatah wa Muhammad bin Abdullah di Ulamu Ta'labin takallamu fihi wa kana jama'atun min ahli al-adabi yutainuna alaihi wa la yutiqunahu fi ilmi lughati wa amma fil hadithi fa yutiqunahu wa yusatiqunahu. Intamiyah mengatakan di antara ahli sunnah ada yang mengatakan kata-kata liqa berjumpa jika diganding dengan tahiyah penghormatan, maka itu artinya melihat. Ibnu Battah mengatakan di Al-Ibana, aku mendengar Abu Umar Az-Zahid, seorang pakar bahasa, mengatakan, aku mendengar Abu Abbas Ahmad ibn Yahya Tha'lab mengatakan, mengomentari ayat, wa kana bil mu'minina rahima, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ajma' ahlul lughati, para pakar bahasa sepakat, bahasanya liqa di sini, layakunu tidak ada artinya kecuali melihat dengan mata kepala, mata terutam bila abisar dan melihat dengan pandangan. Ibnu Qayyim mengatakan cukup bagimu dengan surat ini sihatan tentang kesahihannya. Dan ini adalah juga pendapat Muhammad bin Ibrahim al-Wazir di kitabnya Awasim dan Al-Qawasim, karena mungkin beliau menyetujui perkataan Ibnu Qayyim. Kata Muhakkik rahimahullah ta'ala, Abu Umar Zahid al-Lughawi kurunya Ibn Battah, itu nama aslinya Muhammad Ibn Abdul Wahid Ghulam Tha'la, bekas budaknya Tha'la. Takallamu fihi, mereka membicarakan negatif tentang beliau. Sejumlah pakar sastra mencela beliau dan tidak menilainya thiqah dalam ilmu bahasa. Adapun dalam hadis, maka mereka menilainya thiqah dan mempercayainya. Nah, kembali ke atas. Waktar tapi ulah dahulu maksari ala salah siti apa bahagia dan dahula yarahu ilal mukminuna asali yarahu ahla yarahu anu mukti mukminuhum bakhiruhum semaya tajibu anu kufari wala yarahu nahu pada dalika asalisu yarahu al mukminina al mulakuna huna lakiya

waqtulifa anhu. Waqtulifa anhu wa qala bi inkari hadha wa bina'i ru'yatihi fi dunya jama'atun min al-muhaddithina wal fuqaha'i wal mutakallimina. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam ra'ahu bi 'ainihi wa rawa athra'u annahu anhu wa rawa athra'u anhu annahu ra'ahu bi qalbihi. Aisyah mengingkari kalau Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Aisyah mengatakan pada Mas'ud ketika Mas'ud bertanya pada Aisyah, apakah Muhammad melihat Rabb-nya? Aisyah mengatakan, berdiri bulu kuduku karena apa yang kau katakan. Semua kawalat kemudian Aisyah mengatakan, siapa yang bilang kepadamu Muhammad melihat Rabb-nya, dia bohong. Itulah Bukhari dan Muslim. Semua kawalat Makalah jemaat yang sejumlah ulama mengatakan, berkata dengan perkataan Aisyah, dan ini adalah pendapat yang masyhur sebagai pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang sejalan dengan Aisyah dan Abu Hurairah. Kemudian waktu lifa anhu. Ini kembali ke mana ini? Mungkin Abu Hurairah. Wakhtulifa anhu, kalau wakhtulifa anhu berarti anunya ke Abu Hurairah. Itu berarti Abu Hurairah punya dua pendapat atau lebih. Tapi yang cocok itu Ibn Abbas. Ya. Kalau kaidahnya harusnya ke Abu Hurairah. Waqala bi inkari hadza, dan ada yang belum dapat mengingkari hal ini dan menolak Nabi melihat Allah ketika hidup di dunia, ditolak oleh sejumlah para pakar hadis, para fikih dan ahli kalam. Udah dari Ibn Abbas punya dua versi riwayat. Versi yang pertama, kalau Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Sedangkan Atok Anhu dari Ibn Abbas mengatakan kalau Nabi hanya melihat dengan hatinya. Kita lihat Ibn Abbas kalau Nabi melihat dengan mata kepalanya itu dinilai oleh muhaqqiq dhaif. Dilihatkan oleh Tabrani Al-Awsaq dari Sya'bi dari Ibn Abbas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya azza wa jalla mautan dua kali, satu dengan penglihatannya, yang kedua dengan hatinya. Dalam mujallid dan Syafi'i. Dalam mujallid adalah anaknya Sa'id dan yang dhaif. Demikian juga di riwayatnya dari Jumhur Ibn Mansur. Disebutkan Ibn Ibn Thiqat dan dikeluarkan oleh Ibn Sahih Abu Hafs di Sunannya sebagai untuk Ibtul Ta'wil dari jalan Ad-Dohab. Ibn Muzahim dari Ibn Abbas, Muhammad SAW melihat Rabb-nya dengan dua mata kepalanya marotain selama dua kali. Mungkin juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Syekh Islam Taimiyah mengatakan redaksi yang valid dari Ibn Abbas adalah mutlak. Nabi melihat Tuhannya begitu saja. Tidak menegaskan dengan mata kepalanya atau dengan hatinya. Kemudian ada riwayat yang muqayyad dengan hati. Maka terkadang Nabi mengatakan Muhammad melihat Rabb-nya, dan terkadang diucapkan ra'ahu Muhammadun. Walau biasa betul adalah valid dari Ibn Abbas, satu taksi tegas yang mengatakan kalau Allah, kalau sang Nabi Muhammad SAW melihat Rabb-nya dengan mata kepalanya. Dilanjutkan catatan tak ini, baca catatan lagi. Qala adhan lam masu'ila an hadha fa hadha lam yathbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد الأئمة المشهورين لا la Ahmad bin Muhammad wala ghayruhu intaha al-majmu' al-ula wa qala ibn kathir fi tafsirih ayah min surah an-najm fa innahu la yasifu fi dhalika shay'un li sahabati radiyallahu anhum fa'idatun dhahaba ba'd al-ulama' ila al-waqf fi hadhihi al-mas'alah qalahu al-qurtubi fi al-mufhim مفهم في مفهم مفهم في مفهم وصححه قلت والأدلة ترد ذلك والأدلة ترد ذلك وتنفي الرؤية في الدنيا مطلقا فلا حاجة للوقف نعم ابن تيمية juga ditanya tentang hal ini dan jawaban beliau apakah ketika Nabi hidup pernah melihat Tuhannya. Jawaban Tamiyah tidaklah valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari satu pun sahabat. Tidaklah satu para imam yang terkenal, baik Ahmad bin Hanbal ataupun yang lain. Ibnu Katsir di tafsir surat An-Najm mengatakan, "Fa'inala Yesu tidaklah sah di dalam dalam masalah ini satu periwayat dari sahabat." Faedah sejumlah ulama berpendapat dalam masalah ini abstain. Ini tidak punya pendapat dalam masalah ini. Demikian diceritakan oleh Al-Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Dan beliau menilainya sebagai pendapat yang benar. Muhakkik mengatakan dan dalil menyanggah pendapat ini dan dalil meniadakan melihat Allah di dunia secara mutlak. Ya, dan dalil-dalil yang ada meniadakan ru'yah melihat Allah di dunia secara mutlak baik untuk Nabi atau yang lain, maka tidak ada hajat untuk bersikap abstain. Kemudian ada riwayat yang mengatakan dengan hatinya diadakan oleh Muslim dari Ibn Abbas. Nabi mengatakan ra'ahu bi fu'adihi marratain. Nabi melihat Allah dengan hatinya Nabi marratain sebanyak dua kali. Nah, kembali ke atas. Maka kalau orang wajib, maka kalau amanah wujudmu menabiyah, Allah Sallam pun tahu di mana Allah di ini, oleh sebab ini kau tiada, walanasun. Al-Muqawwalu fihi ala ayatain najmi. Ayatai ala ayatai an-najmi wa tanazum fihima maqul wal ihtimalu lahumma mumkin wa hadha al-qawl alladhi qalahu al-qadi al-qadi iyadun al-qadi iyadun rahimahullahu huwa al-haq fa inna ru'yata fi dunya mumkinatan idh law lam takun mumkinatan lamma sa'alaha Musa alaihi salam lakin lam yarid nasran bi annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ayni ra'sihi bal warada ma yadullu ala dhalika ru'yati huwa ma rawahu muslim fi sahihihi an abi dharr radhiyallahu anhu qala sa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'aita rabbaka qala nurun anna arahu وفي رواية رأيت المرأة. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات وقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأفرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فيكون نعم. ثم kemudian Qadhi Iyad menyebutkan sejumlah pendapat dan sejumlah faedah. Makal kemudian Qadhi Iyad di kitabnya Asyifa fi hukukil Mustafa mengatakan adapun wajibnya melihat Allah bagi Nabi kita dan berpendapat bahasanya sang Nabi melihat Allah dengan mata kepala, maka tidak ada di sini dalil yang memastikan. Karena tidak ada nas tegas. Yang jadi tolak ukur dalam masalah ini, yang jadi acuan dalam masalah ini, dua ayat di surat An-Najm, yaitu firman Allah Ta'ala catatan lagi, maka dabal fu'adu ma ro'a walakad ro'ahu nazratan ukhra. Petanazuk dan perselisihan tentang dalam dua hal ini ma'thurun di ada dinukil dari salaf, dan kemungkinan benar bagi keduanya, dua-duanya mungkin. Dan kemudian setelah itu, dan perkataan yang disampaikan oleh Qadiyat, ada satu hal yang mungkin. Fa'ina ru'yata di dunia mungkin ada. Karena melihat Allah di dunia satu hal mungkin. Dalilnya, seandainya tidaklah mungkin, tentu Musa tidak akan memintanya. Akan tapi tidak terdapat nas dari tegas. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Rabbnya dengan, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Rabbnya dengan mata kepalanya, akan terdapat riwayat yang menunjukkan peniadaan ru'yah. Tidak dicatat oleh Muslim dosanya dari Abu Dzar. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Maka di situ disebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan lihat yang lain, ru'ah itu nuran, aku melihat nur. Dan dilihatkan juga oleh Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, anahu qal, Abu Musa mengatakan, koma fina, berdiri di tengah-tengah kami, Rasulullah SAW menyampaikan 5 kalimat. Fakal, dia mengatakan, sini Allah tidaklah tidur dan tidak boleh bagi Allah untuk tidur. Allah merendahkan keadilan dan meninggikannya. Dilaporkan pada Allah amal malam sebelum amal siang dan amal siang sebelum amal malam. Hijab penutup wajah Allah adalah cahaya atau api. Seandainya dia singkapkan di saya subuhat wajihihi, di saya sinar cahaya Allah akan membakar semua yang dilihat oleh pandangan Allah. Mendekat kita dari makhluknya. Tadi ada catatan kaki 3 ya. Oh, dibaca. Quran Muhammad Rahmatullah Ta'ala Adhan Hadith Rawah Musliman Fi Sahihihi Waqad Takallama Fi Ibn Al-Wazir Fi Ithar Al-Khafi Hakamain Hasiluhu Hasiluhu Al-Awalu Qalu Al-Imam Ahmad Fi Ma Zaltu Munkiran Lahu Wa Qawdu Ibn Uzaymata في القلب من صحة هذا الحديث شيء. الثاني أن يزيد أن يزيد ابن إبراهيم أحد رواة الحديث ضعيف إذا روى عن قتادة وهذا الحديث من هذه الطريقة ضعفه يحيى بن معين وابن عدي. الثالث أن الحديث معلل بالاضطراب فقد جاء في رواية رأيت نورا وهذان روايتان متضادتان في أحدهما إثبات رؤية النور وفي الأخرى نفيها. نعم. Tadi saya datang lagi ketika untuk nurun anak arahu. Disilihat oleh Muslim, namun dikritik oleh Ibn Wazir di kitabnya Itharul Haq. Kesimpulannya, pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini aku terus menerus mengingkarinya. Pendapat Ibnu Zaimah dalam hati itu ada ganjalan tentang keabsahan hadis ini. Kemudian yang kedua, Yazid bin Ibrahim salah satu perawi hadis adalah dhaif. Jika mengambil riwayat dari kota ada dari hadis ini, dari jalur ini dinilai dhaif oleh Yahya bin Ma'in dan Ibnu Adi. Di sini juga punya ilah, punya cacat, berupa gonjang. Mana tak guncangnya terdapat pada satu ayat aku melihat cahaya. Kemudian ada riwayat yang ro'aytu nuran, aku melihat cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. dua ayat ini bertentangan. Satunya menegaskan kalau Nabi yang melihat adalah hanya melihat cahaya, dan yang lainnya dan mengingkarinya. Mana tadi? Fayakunullahu Fayakunu wallahu a'lam. Maka kesimpulannya wallahu a'lam, makna perkataan Nabi kepada Abu Dzar, aku melihat cahaya, artinya Nabi melihat hijab wajah Allah. Makna cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya, yaitu cahaya merupakan hijab, hijab bagi wajah Allah menghalang aku bisa melihat Allah. Maka bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Hai, artinya bagaimanakah aku bisa melihatnya padahal cahaya adalah hijab antara dengan Allah yang menghalangku untuk bisa melihat Allah. Maka di sini tegas meniadakan adanya ru'yah. Wallahu a'lam. Kemudian Utsman bin Sa'id At-Tarimi menyampaikan sepakat sahabat tentang masalah melihat Allah. Ya, dan penanulah takrir, dan kami lebih membutuhkan penjelasan tentang apakah Nabi melihat Jibril dibandingkan penjelasan tentang apakah Nabi melihat Allah. Maka Nabi ya Tuhan, maka meskipun melihat Allah itu a'dham wa a'la, lebih agung dan lebih tinggi, fa'inna nubuwata, maka kenabian saya tawakkafu subutuha, kevalidan kenabian tidaklah tergantung padanya alat data sama sekali. Catatan kaki tiga. Nah, betul sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kenabian itu tergantung melihatnya Nabi melihat Jibril. Maka Nabi melihat Jibril, ketemu Jibril, pembahasan tentang ini lebih penting daripada pembahasan tentang apakah Nabi melihat Allah. Karena untuk validnya kenabian itu Nabi melihat Jibril, dan tidak menjadi syarat kenabian Nabi harus melihat Allah. Balbahsu fi hadza aham min bahsina. Maka pembahasan tentang apakah Nabi melihat Jibril lebih penting daripada pembahasan kita saat ini, apakah Nabi melihat Allah. Karena bukanlah syarat kenabian melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kenabian ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, ini yang dibahas tadi. Pasal sok melihat itu, apakah Nabi melihat Allah ataukah tidak? Kalau yang catatan tadi, ketika satu setelah. Ya. Kalau yang satu. Iya. Yang paling bawah nomor. Disebutkan kepada pertentangan dari dua riwayat itu. Nah, jadi kalau yang di syarahnya dikompromikan. Nah, ini kan cuma menyimpulkan perkataan Ibnul Wazir. Jadi maksudnya perkataan Ibnu Labiris itu membantah perkataannya Ibnu Wazir. Iya. Muhakkik kan ngasih faedah. Ini bahasanya di sini dibicarakan oleh Ibnu Wazir di Ibnu Athir, hasiluhu kesimpulan Ibnu Wazir 3 poin. Di antaranya dibilang mutarib. Kalau Ibnu Labiris enggak. Ya, ada riwayat ra'aitu nuran sama nuran ana arahu, itu tidak kontradiktif. Ra'aitu nuran artinya aku melihat hijab. Ini nuran ana arahu, hunya jadi ya Allah. Ada cahaya itu hijab, bagaimana aku bisa melihat wajah Allah? Kalau Ibnu Wazir berarti memaknai hunya itu berarti nurnya itu. Ra'aitu nuran. Nah, ya, yang mengatakan fi ahadihima ifbatu ru'yatin nur fi ukhra nafyuha. Nah, ra'aytu nuran. Nurun ana arahu. Punya berarti dimaknai. Nampaknya demikian. Sama Ibn Al-Wazir. Ibn Al-Wazir. Pertanyaan itu kan tidak jelas. Punya ke Allah pertanyaan. Gimana? Bisa juga Allah nurunnya ditangkap Allah. Kan yang paling dekat nur, kembali ke nur. Ini kan itirafnya dalam masalah ru'yatun nur, tidak dalam masalah ru'yatu wajhillah. Bilang ya tima ifbatu ru'yatun nur, bahas ru'yatun nur cahaya terus kemudian enggak dilihat. Yang satu itu begitu itu cahaya terus enggak dilihat. Begitu seperti kita lihat matahari cahaya paling kan. Kalau oh itu nur kemudian ya dinikmati. Oh itu nur berarti cahayanya dilihat dinikmati seperti rembulan. Saya lihat cahaya rembulan. Seperti ini. Cahaya matahari oh itu nur. Nah, anak arah kemudian saya tidak mau melihatnya karena cahaya tidak melihatnya. Nur yang tanda-tanda yang tepat apa yang dimaknai oleh para bis? Ya, monggo. Terus anna ini artinya kaifa? Nur anna arahu anna kaifa? Anna bisa maknanya kaifa. Anna kan maknanya tiga. Kaifa, min aina, sama satu lagi. Nurun anna arahu, nurun kaifa arahu.